الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Para pendengar sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, dan yang lebih besar dari itu nikmat iman dan Islam, hingga kita semua mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair, melanjutkan dari pembahasan kita yang telah lalu mengenai dosa besar yang kedua. Mengenai dosa besar yang kedua ialah membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hak. Membunuh jiwa yang diharamkan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa yang dibenarkan oleh syariat Islam. Karena sungguhnya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah salah satu bentuk perbuatan dosa dari dosa-dosa besar yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang maknanya, maukah aku berikan kepada kalian dosa-dosa besar yang paling besar? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan. Kemudian beliau melanjutkan yaitu pembunuhan. Melakukan pembunuhan adalah satu dosa-dosa besar yang paling besar. Sehingga Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala mencantumkan di dalam kitab beliau, dosa besar yang kedua adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah khutbah yang beliau sampaikan ketika itu pada Hajjatul Wada' atau haji perpisahan beliau lakukan ketika beliau sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat. Haji Wada dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau wafat. Di dalam khutbah tersebut, ketika di Arafah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah khutbah yang berisi tentang perlindungan darah kaum muslimin, haramnya darah kaum muslimin untuk ditumpahkan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radukum bainakum haramun fa hurmati yaumikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha ila akhirih." Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna dima'akum, sungguhnya darah kalian, darah kaum muslimin, wa amwalakum, harta benda kalian, wa a'radakum bainakum, dan kehormatan kalian, haramun, adalah haram, yaitu terpelihara oleh agama Islam. Di darah kaum muslimin, harta kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak boleh ditumpahkan darahnya, tidak boleh dirampas hartanya. Ya, kecuali dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kehormatannya pun harus dijaga. Ya, tidak boleh kehormatan seorang muslim ya dijatuhkan. Ya, dari tiga perkara di atas yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahwasanya ya Allah Subhanahu wa taala dan agama Islam ya, begitu menjaga kaum muslimin, menjaga jiwa kaum muslimin, menjaga kehormatan kaum muslimin, dan menjaga harta kaum muslimin. Sehingga siapa saja orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir yang mereka memeluk agama Islam, mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, maka Islam ia akan menjaga darah mereka. Islam akan menjaga darah mereka. Islam akan menjaga harta benda mereka. Tidak boleh diambil dengan cara yang zalim. Ya, ketika darah mereka ditumpahkan, maka Islam akan membalas, memberikan hukuman qisas kepada pelaku yang membunuh kaum muslimin. Begitu juga ketika seorang merampas hak kaum muslimin, harta kaum muslimin, maka Islam pun membela ya dari kezaliman tersebut. Begitu juga ya, ketika orang kafir masuk Islam, maka kehormatannya dijaga oleh agama Islam. Sehingga berbahagia kita sebagai kaum muslimin, berbahagia kita dilahirkan dan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan Islam tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, hingga ya, semua apa yang ada pada diri kita dilindungi oleh agama Islam. Berbeda dengan agama-agama lain, tidak ada agama yang sempurna seperti Islam. Jadi agama lain ya, harta mereka dirampas, tidak ada hukuman. Jiwa mereka dibunuh, tidak ada hukuman seperti hukuman Islam. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu muslim ala muslim, kullu muslim ala muslimin haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap muslim dengan muslim lainnya adalah haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya. Hadis riwayat Muslim. Setiap muslim yang satu dengan muslim yang lain, ya maka haram darah mereka, haram harta mereka, dan haram kehormatan mereka. Artinya harus dijaga. Ya. Seorang muslim ketika melihat saudaranya dizalimi, ya, maka muslim yang lain berhak, ya, dan berkewajiban untuk menolong saudaranya tersebut. Ya, ketika seorang muslim ingin dibunuh padahal dia tidak bersalah, maka seorang muslim lainnya berkewajiban untuk menolong dengan kesanggupannya. Ketika harta seorang muslim dirampas dengan paksa, dengan zalim, maka muslim lainnya pun harus menolong agar harta tersebut tidak dirampas dengan jalan yang tidak dibenarkan oleh agama Islam. Atau ketika kehormatan muslim, ya, dijatuhkan, ya, maka kewajiban kita untuk membersihkan namanya. Jangan sampai nama saudara kita, ya, dijadikan buruk. Kemudian di sana ada hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwasanya darah kaum muslimin begitu agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan darah kaum muslimin, jiwa kaum muslimin lebih agung daripada dunia ini. Lebih agung daripada dunia ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajulin muslim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya lenyapnya dunia lebih ringan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya, ya, begitu berharganya jiwa kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ya, bahwasanya jiwa seorang muslim, ya, lebih mahal daripada dunia. Ya, kalau seorang memiliki mobil yang harga, ya, 1 miliar, itu sangat luar biasa mewahnya. Dan tetapi, ya, darah kaum muslim itu lebih mahal. Ya, bahkan ketika seorang melukai kaum muslimin, ya, memotong tangan kaum muslimin tanpa sebab atau merontokkan gigi kaum muslimin tanpa sebab, ya, maka itu ada balasannya, ada dendanya bagi si pelaku. Kalau tidak, ya, dia harus dilakukan seperti apa yang terjadi oleh yang dilakukan tadi. Misalnya seorang yang memukul saudaranya, kemudian giginya rontok, maka dalam hukum Islam, orang yang memukul tadi dipukul kembali sampai rontok giginya. Seperti itu Islam mengatur, dan Islam menjaga kehormatan kaum muslimin. Ya. Darah kaum muslimin lebih mahal daripada dunia. Hingga, ya, kita harus berhati-hati. Ya, siapapun, dimanapun kita, ya, harus berhati-hati dalam masalah darah kaum muslimin. Ya. Dan dalam hadis lain, Nabi SAW menjelaskan, qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawali dunya. Bahkan hadis ini lebih menegaskan kembali kepada kita bahwasanya darah kaum muslimin, jiwa kaum muslimin itu lebih berharga dibandingkan dunia. Dan Nabi SAW terbunuhnya seorang mukmin lebih berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada lenyapnya dunia. Subhanallah. Terbunuhnya seorang mukmin ya, lebih berbahaya atau lebih berat urusannya di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada lenyapnya dunia. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita lihat di sana betapa banyak darah kaum muslimin, ya, betapa banyak darah kaum muslimin tertumpahkan oleh orang-orang yang membenci Islam, ya, orang-orang yang membenci Islam. Mereka begitu mudah membunuh anak-anak, ya, kaum muslimin, merudal anak-anak kaum muslimin, yang mana mereka itu tidak mengetahui apa-apa, yang mereka itu belum mengetahui apa-apa, akan tapi yang mereka yang mengaku dirinya sebagai Islam, mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beriman kepada Allah, tapi di sana ada kelompok orang yang menghalalkan darah kaum muslimin. Ya, bahkan mereka mengatakan, ya, harta kaum muslimin boleh dirampas, jiwa kaum muslimin boleh dibunuh, wal'iyadu billah. Ya, tentu ya, kelompok seperti ini, ya, mereka yang mengaku dirinya Islam, jadinya para ulama telah menjelaskan, ya, mereka itu bukan dari kelompok agama Islam. Nah, mereka sudah menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menghalalkan harta kaum muslimin, ya, dan mereka tidak segan-segan untuk membantai kaum muslimin di negeri sana. Wal'iyadu billah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kita juga telah menjelaskan, ya, kemarin dari ayat Allah Subhanahu wa taala yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, bahwasanya, ya, siapa yang membunuh satu kaum muslimin, yaitu sama saja seperti membunuh seluruh kaum muslimin, dan barang siapa yang menghidupkan satu kaum muslimin, maka seperti menghidupkan seluruh kaum muslimin. Semoga kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari melakukan kezaliman, baik itu berupa pembunuhan, ya, atau menjatuhkan, ya, kaum muslimin. Dan jika seorang muslim dengan muslim lainnya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjatuhkan, ya, mencaci, ya, lalu bagaimana dengan melakukan pembunuhan? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, beliau, sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Sibabul muslim fusukun, mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Mencaci maki seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya adalah kekufuran. Yang membunuh kaum muslimin adalah sebuah kekufuran. Ya. Para ulama menjelaskan, ya, jika seorang membunuh kaum muslimin, ya, kemudian di dalam hatinya orang yang membunuh tadi, ya, mengatakan bahwasanya darah kaum muslimin itu halal, ya, dia mengatakan dalam hatinya dan meyakininya bahwa darah kaum muslimin itu halal, boleh dibunuh, maka, ya, para ulama menegaskan orang tersebut telah keluar dari agama Islam. Kenapa demikian? Karena sungguhnya Allah Subhanahu wa taala, ya, mengharamkan jiwa kaum muslimin. Mengharamkan jiwa kaum muslimin, melindunginya, dan tidak boleh ditumpahkan darahnya kecuali dengan apa-apa yang dibenarkan oleh agama Islam. Adapun ketika seseorang membunuh, ya, kaum muslimin, orang-orang beriman, dia mengetahui bahwasannya hukum membunuh ya, seorang muslim itu adalah haram, perbuatan dosa, ya, perbuatan dosa besar. Dan tetapi, ya, karena orang tersebut dikuasai oleh syaitan, sehingga hawa nafsunya yang mengendalikan jiwanya, maka orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa besar. Orang tersebut telah melakukan perbuatan dosa besar. Dan orang tersebut dimintai bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimintai bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditegakkan pada dirinya hukum qisas. Ditegakkan kepada dirinya hukum qisas. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala membawakan sebuah hadis, ya, yang menjelaskan kepada kita, ya, jika darah orang kafir saja tidak boleh dibunuh, ya, kafir mu'ahad yang memiliki kafir mu'ahad atau kafir zimmi yang memiliki perjanjian kepada pemerintah muslim, ya, itu dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Lalu bagaimana dengan kaum muslimin? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala man qatala mu'ahidatan laha zimmatullahi wa zimmatu rasulih faqad akhbara bi zimmatillah wa la yurah ri'a wa la yurah ra'ihatal jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina harifa." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah membunuh orang kafir, ya, kafir membunuh orang kafir yang ada dalam naungan perjanjian, maksudnya perjanjian damai dengan umat Islam, yang mana orang kafir sudah memiliki perjanjian kafir zimmah, ya, kafir mu'ahad, mereka sudah memiliki perjanjian antara kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin, dan berada di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, berarti ia telah merusak perlindungan Allah atas jiwa tersebut. Dan di akhirat kelak, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia tidak akan bisa mencium wangi surga. Padahal wangi surga sudah bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang membunuh, ya, kafir mu'ahad, kafir zimmi, memiliki perjanjian kepada kaum muslimin dan pemerintah kaum muslimin, lalu bagaimana lagi darah kaum muslimin? Ya, tentu darah kaum muslimin lebih mahal daripada darah orang kafir yang dilindungi oleh agama Islam. Pada pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang muslim membunuh muslim, maka di sana ada qisas. Ya. Akan tapi ketika seorang muslim membunuh kafir zimmah atau mu'ahad, maka di sana tidak diterapkan hukuman qisas. Ya. Akan tetapi tetap si pelaku mendapatkan dosa. Ya. Mendapatkan dosa disebabkan apa yang telah ia lakukan, berupa membunuh orang kafir yang memiliki perjanjian antara kaum muslimin. Sehingga Nabi SAW, ya, bersabda, "La yujadu min masir la yurah ra'ihatal jannah fa inna rihaha la yujadu min masirati sab'ina harifan." Nabi sallallahu alaihi wasallam Dan mereka itu yang telah membunuh kafir mu'ahad dan kafir zimmi tidak akan bisa mencium wangi surga. Padahal wangi surga itu tidak bisa dicium dari jarak 40 tahun perjalanan. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, "Man a'ana ala qatli mu'min bi syatri kalimatin laki yallahu maktubun baina aynaihi ayis min rahmatillah." Kata Nabi SAW, barang siapa yang ikut ya membantu terbunuhnya seorang mukmin dengan satu baris kalimat, maka kelak kata Nabi SAW, ia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di antara kedua matanya tertulis kalimat orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hadis di atas, para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hukuman bagi mereka yang melakukan pembunuhan dan menumpahkan darah kaum muslimin, ya dicantumkan di mata mereka termasuk orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita ketahui bahwasannya ya perkara dengan makhluk adalah perkara yang sangat berat. Perkara dengan makhluk, terlebih lagi membunuh kaum muslimin, memiliki tiga perkara. Yang pertama, perkara si pembunuh dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena dia telah melanggar hukum Allah, melakukan pelanggaran yang amat berat, hingga dia dimintai bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sebenar-benarnya taubat, ya. Dengan sebenar-benarnya taubat, memohon ampun, dan tidak mengulangi dari apa yang ia lakukan berupa pembunuhan tadi. Kemudian, ya, permasalahan yang kedua, si pembunuh, ya, bermasalah dengan keluarga yang dibunuh. Maka si pembunuh tadi harus meminta maaf, ya, meminta maaf kepada keluarga yang telah dibunuh. Kemudian yang ketiga, perkara ya si pembunuh dengan yang dibunuh. Jika dua perkara, dengan perkara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perkara kepada keluarga yang dibunuh, mungkin bisa selesai ya dengan bertobat kepada Allah dan meminta maaf kepada si keluarga. Adapun dengan si pembunuh, ya, karena ia telah dibunuh dan belum sempat meminta maaf, maka kelak akan ada pengadilan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat perbuatan apa yang ia telah lakukan di dunia. Para pendengar Ismail Radio yang rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, oleh karenanya, ya, kita sebagai kaum muslimin sekali lagi agar berhati-hati, ya, agar berhati-hati dengan kehormatan dan darah kaum muslimin, karena pembunuhan ini adalah dosa besar. Ya, setelah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu dosa besar, yaitu berdampak bagi pelakunya tidak hanya di akhirat saja. Ya. Dosa besar tidak hanya berdampak ketika ia telah meninggal, akan tetapi di dunia pun, ya, terlihat dampak-dampak tersebut, ya, siksaan-siksaan tersebut ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pintar apapun ya seseorang membunuh, ya, dengan keahliannya, tidak ada yang mengetahui, ya, suatu saat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membuka, ya, kriminal tersebut bagaimanapun caranya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maha mengetahui, maha melihat. Meskipun orang-orang di luar sana, ya, tidak mengetahui, akan tapi suatu saat perkara tersebut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala lihatkan. Sehingga orang-orang yang melakukan pembunuhan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jadikan pada hatinya sempit. Ya. Kenapa? Karena ia terbayang kesalahan-kesalahan berupa pembunuhan, merasa takut ketahuan orang lain, ya, merasa takut ketahuan orang lain, merasa berdosa, ya, merasa takut dihukum oleh pihak keluarga, hingga Allah Subhanahu wa taala sudah menyiksa orang tersebut di dunia, terlebih lagi di akhirat. Wal'iyadu billah. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa hadis dan dalil yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala tentang dosa besar yang kedua mengenai pembunuhan, ya, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah membaca dosa-dosa besar dari kitab tersebut, yang pertama adalah al-isyraku billahi ta'ala, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dosa besar yang pertama, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa besar yang kedua, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari dosa besar yang kedua adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, agama Islam, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu memperhatikan, menjaga dan melindungi darah kaum muslimin, kehormatan kaum muslimin. Kemudian yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang keras, ya, melakukan pembunuhan tanpa disebabkan oleh yang dibenarkan agama Islam. Kemudian yang ketiga adalah bahwasanya membunuh kaum muslimin adalah salah satu dari dosa-dosa besar yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam serta oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an. Kemudian dosa besar yang ketiga, para pemirsa sahabat Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah sihir. Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala meletakkan dosa besar yang ketiga adalah sihir. Baik itu orang yang melakukannya, praktek sihir, yang membuka praktek sihir, ataupun orang yang meminta bantuan kepada tukang sihir. Ya, semuanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hakikat sihir adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang nyata, dan kita, ya, meyakini bahwasannya sihir itu ada. Kita meyakini bahwa sihir itu ada dan pelakunya begitu banyak di zaman kita. Pelakunya begitu banyak di zaman kita, bahkan di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun, ya, telah ada yang melakukan perbuatan sihir atau sudah ada tukang-tukang sihir, ya, baik itu laki-laki dan perempuan, ya. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat beliau pernah disihir, ya, nah, disihir oleh orang Yahudi dan beliau terkena sihir, akan tetapi, ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan melalui malaikat, ya, Jibril, akan mengabarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkena sihir. Kemudian, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mendapatkan wahyu dari malaikat tersebut, ya, sehingga kita kenal dengan surah Al-Falaq, ya. Surah An-Nas itu salah satu pengobatan dari orang-orang yang terkena sihir, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu pun terkena sihir. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sihir dalam Islam, ya, tentu, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sihir dalam Islam diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak diperbolehkan bagi seorang mempelajari ilmu sihir. Tidak boleh bagi seorang mempelajari ilmu sihir, karena ilmu sihir ya, kebanyakan adalah ilmu syaitan, ya, ilmu syaitan, yang mana si tukang sihir bekerja sama dengan para syaitan, para jin, minta bantuan kepadanya. Bahkan ya, mereka memiliki perjanjian antara tukang sihir dengan jin tadi. Entah itu perjanjiannya harus ya memberikan sesajen, ya, berupa hewan-hewan ataupun bahkan ya ada seorang tukang sihir menyembahkan manusia, sehingga dia mencari manusia kemudian dibunuh dan diberikan kepada syaitan tersebut. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang menunjukkan bahwasanya sihir termasuk dosa-dosa besar adalah hadis yang pernah kita bacakan di bab-bab sebelumnya, ya, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wassalatu wassalam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." قالوا يا رسول الله وما هم؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم فالتولي يوم الزحف فقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. معنى هذه تثبت كالنبي صلى الله عليه وسلم, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 perkara yang membinasakan, ya, atau membawa ke kehancuran. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah al-isyraku billah, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian as-sihr, ya, sihir. Yang ketiga, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, memakan riba. Yang kelima, memakan harta anak yatim. Yang keenam, berpaling atau lari dari peperangan. Yang ketujuh, menuduh ya wanita baik-baik melakukan ya perzinahan. Yang menjadi poin pembahasan kita mengenai sihir adalah poin yang kedua yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang sihir. Ya. Sihir telah ada, ya, di zaman Nabi Sulaiman Alaihi Salam. Ya, di zaman Nabi Sulaiman Alaihi Salam, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengutus 2 malaikat, ya, yang sebetulnya malaikat tersebut sebagai ujian, sebagai cobaan pada mereka. Ya, Allah menurunkan mereka berdua ke negeri Babylon, ya, ke negeri Babylon zaman Nabi Sulaiman. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Walakinna asy-syayatin kafaru يعلمون الناس السحر ولكن الشياطين كفروا." Akan tetapi, ya, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, setan-setan itulah yang kafir. "يعلمون الناس السحر," mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Ya. Ini tercantum bisa dibaca ya dalam ayat yang panjang surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, yang mengajarkan sihir adalah syaitan bukan malaikat Harut dan Marut. Ya, mereka berdua hanya cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya fitnah, hanya cobaan bagi manusia. Akan tapi syaitan yang mengajarkan sihir kepada manusia. Hingga ya, terus turun menurun ya sihir tersebut diajarkan sampai hari ini. Di zaman kita sekarang begitu banyak tukang-tukang sihir. Ya. Begitu banyak tukang-tukang sihir yang mereka ya, pekerjaannya menyakiti kaum muslimin, menyakiti manusia. Menyakiti kaum muslimin, menyakiti manusia. Ya, akan tetapi berbeda terkadang bentuknya. Ya, kalau zaman dahulu tukang sihir bisa terlihat jelas ya dengan gayanya, dengan pakaiannya serba hitam. Ya, dengan jubah jampenya. Tetapi tukang sihir di zaman ini terkadang menggunakan kedok, ya, pakaiannya jubah putih, bawa tasbih, ya, kemudian dia menggunakan ayat-ayat Al-Quran yang padahal, ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menggunakan ayat Quran untuk melakukan perbuatan sihir. Maka kita sebagai kaum muslimin dimanapun berada agar berhati-hati, ya, jangan sampai kita terkecoh, ya, dengan penampilan yang padahal dia adalah tukang sihir. Allah berfirman, "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur wa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wal zawj." Kata Allah Subhanahu wa taala, padahal keduanya, maksudnya dua malaikat tadi yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada manusia, tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang sebelum mengatakan sesungguhnya kami hanyalah cobaan bagimu, sebab itu janganlah kafir. Ya, jadi malaikat tersebut telah mengingatkan bahwasanya kami hanya cobaan bagi kalian. Maka mereka mempelajari dari keduanya malaikat, ya, dari keduanya tadi malaikat Harut dan Marut, apa yang dapat memisahkan antara seorang suami dengan istrinya. Dari salah satu bentuk sihir yang ada adalah, ya, yang dilakukan orang yang dilakukan oleh tukang sihir adalah memisahkan suami istri. Salah satu sihir yang dilakukan penyihir adalah memisahkan suami istri. Maka terkadang di sana kita lihat, ya, ada seorang suami istri yang hidupnya tidak pernah akur, yang hidupnya tidak pernah akur. Sebentar berantem, tidak ada masalah, ya, tidak sakinah mawadah warahmah. Ya, dan bisa jadi perkara tersebut, ya, karena ada orang yang tidak suka terhadap kebahagiaan mereka, sehingga seorang datang kepada tukang sihir dan meminta tolong kepada tukang sihir tersebut agar menjumpa jampe, ya, memisahkan suami istri tadi. Maka bisa terjadi, ya. Maka sihir yang dilakukan oleh tukang sihir bisa terjadi disebabkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sihir begitu banyak ya jenisnya. Sihir begitu banyak jenisnya. Bahkan di sana ada ya tukang sihir yang hanya mampu melihat dari foto seseorang, ya, kemudian dia bisa menyantet, ya, menyantet orang tersebut, entah dibuat orang tersebut menjadi takut misalnya, ya, entah dibuat orang tersebut, ya, menjadi bangkrut, atau dibuat orang tersebut meninggal dunia. Dan ini banyak banyak terjadi di zaman kita sekarang. Ya. Para pendengar Ma'ir Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengenai hukum ya bagi tukang sihir ya. Mengenai hukum bagi orang atau pelaku tukang sihir ya, ada beberapa pendapat ulama apakah ia kafir atau tidak. Maka pendapat pertama dari kalangan ulama ya, tukang sihir seluruhnya kafir ya, secara mutlak tukang sihir dikafirkan oleh para ulama. Di antara yang mengkafirkan tukang sihir adalah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad. Ya, mereka semua secara mutlak mengkafirkan tukang sihir. Ya, mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Padahal Sulaiman tidak kafir, tidak mengerjakan sihir. Hanya saja syaitan-syaitan lah yang kafir mengerjakan sihir tersebut. Ya, mereka mengerjakan sihir kepada manusia. Itu pendapat yang pertama bahwasanya tukang sihir seluruhnya kafir. Ini ada juga dari ulama yang mengatakan ya, bahwasanya tergantung dari sihir tersebut. Ya. Bisa kafir dan bisa tidak. Jika penyihir tersebut yang melakukan sihirnya dengan memohon bantuan jin, memohon bantuan syaitan, dan tukang sihir tersebut ya, memiliki perjanjian-perjanjian dengan syaitan tersebut, ya maka tukang sihir tersebut kafir, ya. Maka tukang sihir tersebut kafir. Adapun, ya ketika tukang sihir tersebut ya, tidak meminta pertolongan kepada syaitan, ya kepada jin, hanya menggunakan obat-obatan, maka, ya tidak kafir, ya tidak kafir. Hanya saja ia melakukan perbuatan dosa besar. Bagaimana ya sebuah riwayat ya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha tidak membunuh tukang sihir dari budak wanitanya. Yang disebutkan diriwayatkan oleh Imam Abdul Razak ya dari Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Hazm. Itu pendapat yang kedua. Jika dia meminta bantuan kepada syaitan, maka kafir. Adapun, jika dia hanya mengenakan obat-obatan dalam melakukan sihir tersebut, maka tidak dihukumi kafir. Kan, tapi para pendengar Ma'il Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Zaman sekarang, para penyihir tentu di sana mereka memiliki hubungan ya, dengan syaitan dengan jin ya untuk melakukan aksinya. Sehingga ya sulit sekarang kita menjumpai tukang sihir yang hanya menggunakan dengan obat-obatan. Yang hanya menggunakan obat-obatan. Kebanyakan dari mereka dan minta pertolongan kepada jin dan syaitan. Maka hukuman bagi orang tersebut, ya pelaku sihir yang sudah kafir, maka dalam hukum Islam, ya adalah dibunuh. Ya, hukum Islam menegakkan hukuman bagi penyihir adalah dibunuh atau dipenggal lehernya. Bagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam had sahir darbatun bisayf, ya, hukuman bagi tukang sihir kata Nabi adalah dipenggal dengan pedang. Hadis ini adalah riwayat At-Tirmizi. Jadi hukuman bagi penyihir yang kafir yang mereka itu meminta bantuan kepada syaitan, ya, kemudian kepada jin, maka pemerintah kaum muslimin zaman dahulu, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan di zaman para tabi'in, mereka memberikan hukuman pancung atau dipenggal lehernya. Ya, sebagaimana suatu hari sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menulis surat. Ya, pernah menulis surat yang mana isi surat tersebut agar setiap ya pemerintah membunuh atau memenggal penyihir laki-laki ataupun perempuan. Ya. Ini adalah surat dari Umar ibn Khattab ya ketika beliau menjadi khalifah di masanya, agar penyihir laki-laki dan perempuan dibunuh atau dipenggal. Ya, para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk masalah ya pengkafiran perorangan ya atau membunuh perorangan pelaku sihir bukanlah hak kita. Ya. Bukan hak kita, akan tapi di sana ada ulama dan umara, pemimpin kaum muslimin. Maka tugas kita sebagai dai adalah menjelaskan kepada umat, mendakwahkan kepada mereka agar berhati-hati dari ya perbuatan atau meminta pertolongan kepada tukang sihir, ya, meminta pertolongan kepada tukang sihir. Waliyadzubillah, karena ketika ya kita meminta kepada tukang sihir disebabkan kesulitan kita, ya. Suatu contoh, ketika kita mengalami kesulitan, barang kita hilang, ya, kemudian kita mendatangi tukang sihir dalam tujuan agar tukang sihir tersebut, ya, atau dukun tersebut, ya, memberikan di mana barang tersebut, ya, maka perkara ini berbahaya bagi kita. Nabi SAW menjelaskan ya tentang hukuman bagi orang-orang yang datang kepada ya tukang dukun atau penyihir, ya, tukang ramal, yang mana Nabi SAW dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau bersabda, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun 40 yawman." Barang siapa yang mendatangi peramal yang tahu yang gaib, yang mereka mengetahui yang gaib, ya, dan menanyakan kepadanya tentang sesuatu perkara dan dia mempercayainya, "Lam tuqbal lahu salatun 40 yawman," maka salatnya tidak diterima selama 40 hari oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu baru mendatangi saja. Mendatangi tukang ramal, ya, dukun, tukang sihir, ya, baru mendatangi kemudian bertanya, belum meyakini. Ya. Belum meyakini. Maka kalau dia sudah meyakini dalam hadis yang lain, ya, ditambah dia meyakini pun, maka kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, "Laqad kafara bima unzila ala Muhammadin." Ya. Sungguh dia telah ingkar kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Muhammad SAW. Para pendengar Ismail Radio yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Demikian yang dapat kami sampaikan. Ya, semoga pertemuan kali ini bisa memberikan manfaat pada diri saya pribadi dan para pendengar Ismail Radio dimanapun Anda berada. InsyaAllah kita lanjutkan pembacaan kitab Al-Kabair di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallah khairan kepada Al-Ustaz Iqbal yang sudah memberikan kajiannya di sesi kedua ini dari dosa besar ketiga, yaitu tentang sihir. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan berikutnya setiap hari Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam program acara Hikmah Nasihat dalam Dakwah. Kami yang bertugas pamit undur diri di hadapan ruang dengar Anda, kurang lebihnya mohon maaf. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.